Apa hukum memakai songkok nasional? Boleh, itu bukan ciri khas kelompok tertentu. Itu adalah ciri khas muslimin Indonesia. Dan sebetulnya bukan Indonesia saja, mirip dengan itu Pakistan juga ada yang seperti itu, walaupun bahannya berbeda ya. Bahannya berbeda, tapi mirip bentuknya. Boleh saja memakai itu. Wallahu a'lam.